Engkau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengambang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau juwita malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam sanubari. Aku terpikat masuk perangkap. Apa daya, asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah genangan negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pula. Nama, alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pulang.